itu tidak lebih dari itu. Ya, ahli sunnah itu banyak pengalaman. Mereka disebut ahli sunnah. Mereka disebut ahli sunnah. Mereka disebut ahli atar. Mereka disebut juga ahli hadis. Mereka disebut juga sebagai as-salaf. Dan itu penamaan-penamaan sama. Ya, sebab intinya seluruh penamaan itu adalah mengembalikan umat untuk berpegang kepada jalan Nabi SAW dan para sahabat. Jadi ahli sunnah itu bukan kelompok tertentu, bukan suatu organisasi, bukan label tertentu. Tapi ahli sunnah adalah ahli sunnah adalah keyakinan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah sudah jalan para sahabat, maka dia adalah ahli sunnah dimanapun dia berada. Dimanapun dia tinggal, apapun keluarga negaranya, apapun warna kulitnya. Karena itu ya harus dipahami bahwa penamaan-penamaan itu berjalan di tengah umat untuk memudahkan pemahaman umat saja. Dulu ya awal umat ini tidak dikenal kecuali apa? Kaum muslimin, iya kan? Tidak ada penamaan lain selain apa? Umat Islam. Tapi begitu Uthman bin Affan terbunuh, maka di sini mulai tampak rupanya ada orang-orang yang menyimpan pemikirannya, sholat sama dengan sholat kita, puasa sama dengan puasa kita, tapi kok bisa membunuh Uthman bin Affan, memerangi para sahabat. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai ahlul bidah. Maka mulailah Ibnu Sirin berkata, mulailah orang-orang yang menyampaikan hadis ditanya, dari mana kamu ambil hadisnya? Kalau dia sebut diambil dari ahli sunnah, maka diterima hadisnya. Ya, maka di situ mulai ada penamaan apa? Ahli sunnah, untuk mendekatkan pemahaman bahwa orang yang dikatakan ahli sunnah itu adalah orang yang berada di atas Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu bukan penamaan yang mengantar kepada suatu hal yang keliru. Berbeda dengan penamaan kelompok-kelompok, itu mengantar kepada fanatisme, mengantar kepada perpecahan, mengantar kepada apa, pemahaman batil, mengkultuskan. Beda dengan penamaan ahli sunnah. Kalau mereka punya pemimpin, pimpinannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka fanatik, fanatiknya terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi beda dengan penamaan kelompok-kelompok itu tadi. Ya. Nisbat kepada pemimpinnya, atau kepada pemikirannya, atau kepada sifat dari kelompoknya. Inilah disebut sebagai ahlul bidah. Baik. Jadi ciri ahlul bidah dari dahulu, itu selalu mencela ahlul athar. Selalu mencela. Dan memang para ulama kita, subhanallah, karena kegigihan mereka membela sunnah, mereka terkenalkan kebatilan ahlul batil, maka banyak dari ahlul batil ini yang selalu mencela mereka. Dan itu tidak membahayakan mereka. Karena itu di sini beliau sebutkan bentuk-bentuk celaan ahlul bidah. Iya. Kata beliau, wa alamatuz zanadiqah tasmiyatuhum ahlas sunnati hasywiyatan yuriduna ibtalal athar. Tanda orang-orang zindiq adalah menamai ahlu athar dengan sebutan hasywiyah. Ya, jadi para ulama yang mengenal Al-Quran dan Sunnah itu digelari apa oleh mereka? Hasywiyah. Hasywiyah artinya apa? Kaum rendahan, orang tidak penting. Iya. Karena para ulama ini tiap kali ahlul bidah datang membawa pemikiran, ditanya oleh mereka, apa dalil kamu? Mana hadis yang mendukung kamu? Ya. Mereka tidak bisa menyebutkan. Makanya para ulama mereka gelari apa? Hasyiah. Orang ini tidak penting. Pertanyaannya tidak penting. Yang mereka inginkan, mereka ingin menolak apa? Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Athar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnah musyabbihah. Dan tanda kaum jahmiyah adalah menamai ahli sunnah dengan sebutan musyabbihah. Sebab kelompok Jahmiyah mereka menolak menafikan nama-nama dan sifat. Kecuali sifat apa tadi? Al-wujud. Itu saja-saja. Itu satu saja yang mereka tetapkan. Yang lainnya mereka tolak. Jadi Allah itu tidak mendengar, tidak melihat. Tidak ada nama yang maha mendengar, yang maha melihat. Tidak ada. Itu orang Jahmiyah. Jadi begitu ahli sunnah tetapkan, maka mereka mengatakan, oh kalian ini ahli sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Yaitu alasan mereka. Jelas ya? Dan ini adalah ucapan yang batil. Telah kita terangkan di pelajaran sebelumnya, bahwa adanya kemiripan dalam penamaan, itu tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Hakikat. Sebagaimana kita di majelis ini, ada yang nama Muhammad, Muhammad, Muhammad, tapi orangnya apa? Berbeda. Demikian pula manusia mendengar, ya, hewan mendengar, ya, pendengaran hewan dan manusia berbeda. Tapi dua-duanya disebut apa? Mendengar. Kalau antara sesama makhluk saja sama penamaan tapi tidak sama, apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Walaupun sama dalam penamaan tapi hakikatnya pasti apa? Tidak sama. Dan Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian kata beliau, wa'alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlal athar mujabbirah. Dan tanda kelompok qadariyah adalah menamai ahli sunnah sebagai mujabbirah atau mujbirah. Iya. Jadi orang qadariyah itu menuduh ahli sunnah sebagai kelompok jabriyah. Nah, jabriyah ini, di orang yang menyimpan dalam masalah takdir itu ada dua kelompok. Kelompok qadariyah dan kelompok apa? Jabriyah. Nah, kemarin saya terangkan ya di pembahasan takdir. Kalau orang qadariyah, akal itu murni yang menghukumi apa? Sesuatu. Kalau kelompok jabriyah, akalnya sama sekali tidak dipakai. Ya, jadi ketika ahli sunnah menegur kelompok qadariyah, ya, kelompok qadariyah bilang kamu ahli sunnah jabriyah. Begitu ahli sunnah menegur kelompok jabriyah, orang jabriyah menuduh ahli sunnah kamu qadariyah. Jelas ya? Kamu qadariyah. Demikian. Baik. Demikian pula dikatakan di sini oleh penulis, wa alamatul murjiah tasmiyatuhum ahlas sunnah mukhalifah wa nuqsaniyah. Tanda kelompok murjiah mereka menamai ahli sunnah sebagai sebutan mukhalifah, kaum yang gemar menyelisihi, dan nuqsaniyah, kaum yang mengandung kekurangan. Nah, sebab ahli sunnah tidak mengikuti ucapan kelompok murjiah. Ya, murjiah mengatakan orang yang berdosa, ya, berbuat dosa apa saja, itu tidak membahayakan keimanan. Imannya tetap sempurna. Adapun ahli sunnah, mereka katakan orang yang berdosa, dia mukmin tapi apa? Kurang keimanannya. Karena dosanya. Iya. Nah, ini sudah kita terangkan ya. Di pembahasan yang telah lalu, dalil-dalil bahwa keimanan itu bisa berkurang karena berbuat apa? Dosa-dosa. Jadi begitu ahli sunnah menegur kelompok yang menyimpang ini, ditegur dengan kebaikan, marah mereka menuduh apa? Dengan tuduhan yang tidak benar. Ya. Kemudian kata beliau, tanda kaum rafidhah, wa alamatur rafidhah tasmiyatuhum ahlas sunnah nasibah. Tanda kaum rafidhah adalah menamai ahli sunnah dengan sebutan nasibah. Atau nah. Dengan sebutan nafsibah. Ada dua di sini di nabita dan nafsibah. Nabita itu kaum yang baru muncul. Nafsibah kaum yang menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Jadi nabita ini ahli sunnah dianggap orang baru. Iya. Kesebutan-sebutan saja. Demikian pula nafsibah. Jadi orang Syiah rafidhah terhadap semua yang tidak sepaham dengan mereka itu dianggap nasibah. Dianggap nasibah, dianggap orang yang memusuhi ahlul bait. Orang yang memusuhi ahlul bait. Itu tidak benar, ahli sunnah juga cinta kepada ahlul bait. Tapi tidak sama dengan kelompok Syiah, mereka tidak ekstrim. Tidak menjadikan ahlul bait kedudukannya lebih baik daripada Nabi dan Rasul. Tidak mengatakan ahlul bait mengetahui yang gaib, tidak. Tapi mereka hormati ahlul bait sebagai keluarga Nabi. Ya, sesuai dengan batasan yang dituntunkan di dalam syariat. Baik. Jadi sekarang, ini semua penamaan-penamaan. Setiap kelompok menamakan ahlus sunnah begini dan begini dan begini dan begini. Iya. Ini sudah menunjukkan kebatilan. Karena itu ini disinggung oleh penulis. Kata beliau, وَلَا يَلْحَقْ أَهْلَ السُنَّةِ إِلَّا إِسْمٌ وَاحِدٌ وَيَسْتَحِيلْ أَنْ تَجِمَعَهُمْ هَذِهِ الْأَسْمَةِ Padahal tidak ada yang mengikut kepada ahli sunnah kecuali satu nama saja. Itu mereka ahli sunnah. Ikut kepada apa? Sunnah. Mustahil. Bila ahli sunnah mengumpulkan seluruh penamaan itu. Mustahil ya. Orang Qadariyah menuduh ahli sunnah Jabriyah. Jabriyah menuduh ahli sunnah Qadariyah. Masa Qadariyah Jabriyah? Kan tidak mungkin. Ya. Orang Nasibah menuduh ahli sunnah Rafidah. Orang Rafidah menuduh ahli sunnah apa? Nasibah. Dan demikian seterusnya. Mustahil. Semuanya dikumpulkan oleh ahli sunnah. Maka beliau di sini sangat indah sekali menerangkan sisi kebatilan penamaan-penamaan ini. Sebab seluruh penamaan ahli sunnah bermuara kepada satu hal. Yaitu kepada mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan jalan siapa? Nabi dan para sahabatnya. Iya. Umumnya, setiap umat itu yang paling baiknya adalah generasi awalnya. Itu di dalam urusan keagamaan. Kalau urusan keduniaan, biasanya orang yang datang belakangan lebih maju daripada sebelumnya. Kan begitu? Iya. Itu di urusan keduniaan. Tapi di urusan keagamaan, di generasi awal, itu yang paling baik dan menjadi panutan orang yang datang setelahnya. Seluruh agama seperti itu. Karena itu orang-orang Yahudi, para nabinya, panutan mereka dan para rahibnya, ahbar mereka. Iya. Orang-orang Nasara, panutan mereka Nabi Isa dan Hawariyun. Iya, yang dipilih oleh siapa? Nabi Isa, yang dipilih Nabi Isa. Demikian pula di tengah umat ini. Yang terbaiknya adalah Nabi Muhammad dan siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu suatu hal yang wajar dari tuntunan keagamaan kita, kita diperintah untuk memahami agama sesuai dengan apa yang dipahami oleh siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab so, para sahabat ini manusia-manusia dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi-Nya. Itu ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, Allah melihat ke hati segenap hamba. Maka diketemukan hati Nabi Muhammad yang paling baiknya dan paling bersih. Dipilihlah beliau sebagai apa? Sebagai rasul. Kemudian Allah melihat ke hati hamba. Dan diketemukan hati para sahabat yang paling baik. Karena itu dipilihlah para sahabat sebagai orang-orang yang menemani nabinya. Karena itu para sahabat bukan sembarangan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersahabat dengan nabinya. Karena itulah keutamaan para sahabat sudah kita terangkan pada pembahasan yang telah lalu. Sedari pokok keimanan. Ya, dan di dalam beragama kita diperintah mengikuti mereka. Karena Allah mengancam jangan sampai kita keluar dari jalan para sahabat. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin di masa Nabi siapa? Para sahabat. Ya, dua yang diancam di sini. Orang yang durhaka kepada Rasul dan orang yang tidak mengikuti jalan sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan biarkan dia masuk dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ingat, dalam beragama mengikuti jalan para sahabat itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi itu adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Tidak lurus jalan seseorang kecuali kalau dia mengikuti jalan siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Ini Ibnu Qudamah semua orang kenal ya. Yang belajar fikih semua tahu Ibnu Qudamah. Sebab Ibnu Qudamah kalau dia berkata sepakat ulama, itu dipegang ucapannya. Sebab dia hafal ucapan ulama di berbagai negeri, di berbagai masa. Dia hafal ucapan-ucapannya. Jadi kalau Ibnu Qudamah sudah berkata ulama sepakat, itu sangat dia apa? Diperhitungkan ucapannya. Dan Ibnu Qudamah menukil kesepakatan. Kata Ibnu Qudamah, di dalam kitabnya Damut Ta'wil, Qada sabata wujubut tiba'is salafi bil kitab wa sunnati wal ijma'. Telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Kewajibannya berdasarkan dalil dari Al-Quran dalil dari hadis dan kesepakatan para ulama. Tidak ada silap pendapat. Iya. Saya sudah bacakan tadi ayat dan hadis sudah kita singgung di pertemuan yang telah lalu. Iya. Dan sepakat para ulama dinukil oleh Ibnu Qudamah di sini rahimahullahu taala. Karena itu kata Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aiba ala man adhhar madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi, bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq baina madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang mengikuti jalan as-salaf, bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya. Sebab jalan as-salaf itu tiada lain kecuali kebenaran. Bahkan wajib menerima jalan as-salaf menurut kesepakatan ulama. Sebab jalan as-salaf tiada lain kecuali apa? Kebenaran. Ya. Karena itu penamaan as-salaf, ahli sunnah, itu istilah semuanya. Kembali kepada satu hal. Kembali kepada mengikuti jalan Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang fitnah yang akan menimpa umat, beliau berkata, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Waftaraqatil nasara ala 72 firqah. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fid dar illa wahida." Sungguhnya orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 73, orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ya, perhatikan ya bahasa Nabi. Umatku akan terpecah. Masih disebut yang terpecah ini apa? Umat beliau. Ya, dari sisi hukum tidak dikafirkan. Cuma diancam dengan apa? Diancam dengan neraka. Kalau dia di atas jalan tersebut. Ini keluar dari jalan yang lurus. Ya, maka ditanyakan kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi berkata, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Yaitu siapa yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya di hari ini. Jadi Nabi mengembalikan ukuran kriteria kelompok yang selamat, golongan yang mengikuti Nabi, apabila dia mencocoki apa yang dipijak oleh Nabi dan siapa? Dan para sahabatnya. Ya. Jadi sekali lagi, para sahabat dijadikan sebagai ukuran. Ya. Karena itulah kalau apa namanya di dalam beragama, seorang harus mengikut kepada jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Halaman 44 tentang muamalah dengan ahli bidah. Berkata penulis rahimahullah, qala Abu Muhammad wa sami'tu abi wa abu zur'ah. Berkata Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Abi Hatim, saya mendengar ayahku dan Abu Zur'ah. Ini sudah kita terangkan di awal pembahasannya, dua orang imam ini adalah dua orang imam terkenal di masanya yang menukil dari para ulama di berbagai negeri. Ya, karena itu, karena keilmuan mereka dan mereka panutan, maka apa yang mereka sampaikan dari perkara agama itu dipegang oleh manusia setelahnya. Karena itu Abu Muhammad menukil dari ayahnya Abu Zur'ah bahwa mereka berdua, ya'murani bihajirani ahli zaygi wal bidah yughallidhani fi dhalika ashadda taghlib. Ya, mereka memerintah untuk mengisolasi penganut penyimpangan dan kebidahan, dan mereka menyikapi hal tersebut dengan sangat keras. Wa yumkirani wada'al kutub bi ra'yin fi ghairi athar, dan mereka mengingkari penulisan buku-buku iya secara ra'yi. Tadi perbaiki ta-nya ya, t-nya diganti r, secara ra'yi iya, tanpa athar-athar. Ra'yi itu pendapat pribadi. Ra'yi kadang diartikan bidah. Jadi orang yang menulis buku dengan pendapat pribadi, dengan pendapat yang diadakan, tidak ada dalilnya, itu diingkari. Ya. Nah, ini pengingkaran dari para ulama wajar. Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di tangan Umar bin Khattab ada kertas dari Injil atau dari Taurat. Maka Nabi bertanya, apakah kamu ragu wahai Umar bin Khattab? Iya. Beliau mengingkari Umar dengan keras. Jelas ya? Baik. Maka demikian pula para a'immah. Tatkala ada ahlul bidah memasukkan di dalam agama apa yang bukan dari agama, apa yang harusnya mereka lakukan? Iya. Mereka harus mengingkari sebagai bentuk penjagaan terhadap agama. Bentuk penjagaan terhadap agama. Ya, karena itu Imam Malik rahimahullah ya, sangat keras terhadap orang yang datang bertanya kepada Imam Malik. Dia berkata, Imam Malik, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kemarin sudah kita terangkan ya, tentang sifat istiwa. Sifat ketinggian Allah di atas arsy. Maka orang yang tanya, bagaimana cara istiwanya? Langsung berubah wajah Imam Malik menjadi merah. Terbentang urat nadi beliau. Sampai berkeringat. Iya. Dan beliau berkata, istiwa itu adalah maklum. Dimaklumi secara bahasa. Pembagaimanannya tidak diketahui. Iya. Beriman tentang istiwa adalah wajib. Bertanya bagaimananya itu adalah bidah. Dan kata Imam Malik, saya melihat kamu dari orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka beliau perintah orang itu supaya dikeluarkan dari majlis. Dan pernah datang kepada Ayub As-Sikhtiyani, seorang dari ahlul bidah. Dia berkata, wahai Ayub, izinkan saya berbicara. Satu kalimat saja. Kata Ayub, jangankan satu kalimat, sepotong kalimat tidak boleh. Iya, sepotong kalimat tidak boleh. Dan lebih daripada itu, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang yang bernama Sobik Ibn Asad. Sobik ini, ya, dia bertanya tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran ya, dengan bentuk yang tercela. Wadariyati darwa walhamilati wikra. Itu yang dia tanyakan. Padahal ayat jelas, cuma pertanyaannya aneh-aneh. Ya, ini sekadar bertanya apa? Tentang mutasyabihat Al-Quran saja. Sobik ini. Ya, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab menyikapinya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Sobik ini berada di sebuah negeri, bukan di Madinah. Dia berada di Syelupa, di Basra atau di Kufa. Ya. Sobik. Maka Umar menulis surat ke gubernur negeri itu. Begitu surat saya sampai, kata Umar, maka awal kafilah yang berangkat ke Madinah sudah harus membawa Sobik ke sini. Ya, maka Sobik pun dibawa ke Madinah. Umar bertanya, apa yang kamu ucapkan? Iya. Setelah dipastikan dia mengucapkan itu, maka Umar memanggil, tukang cambuk. Maka dicambuklah Sobik sampai dia pingsan. Setelah itu dipenjara, diobati luka-lukanya sampai sembuh total. Setelah itu dihadapkan lagi depan Umar. Umar berkata, tukang cambuk. Cambuk lagi. Sampai pingsan. Dimasukkan ke penjara, diobati sampai sembuh luka-lukanya. Setelah itu berdiri lagi depan Umar. Umar berkata, tukang cambuk. Dicambuk lagi. Sampai dia pingsan. Dimasukkan ke penjara. Diobati sampai selesai luka-lukanya. Datang lagi depan Umar. Umar berkata, tukang cambuk. Barulah Sobik berbicara. Katanya, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, perbaiki cara membunuhnya. Ya, maksudnya jangan seperti ini. Ya, bunuh aja langsung. Ya. Tapi kalau engkau menginginkan yang di kepalaku ini hilang, saya mempersaksikan saya sudah tobat. Ya. Perhatikannya pendidikan Umar. Kata Umar, kalau begitu silahkan kamu pulang ke negeri. Dan Umar menulis surat ke gubernurnya, Sobik, apabila datang, jangan sekali-sekali ada yang duduk bersamanya. Jadi Sobik ini kalau masuk pasar, ada orang kumpul, bubar orang. Ya. Bubar. Karena Umar mawa memerintah hal tersebut. Nah, ini perhatikan. Pendidikan Umar terhadap orang yang apa? Menyeleneh pemikirannya. Hanya bertanya ayat-ayat apa? Mutasyajid. Tapi ini luar biasa pelajaran untuk Sobik. Ketika fitnah Khawarij keluar, Sobik diajak ikut keluar. Kudeta bersama pemerintah. Apa kata Sobik? Hamba yang saleh Umar bin Khattab sudah mendidik saya. Ya, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Perhatikan ya. Jadi inilah keadaan para sahabat, para a'immah terhadap bid'ah. Itu sikap mereka. Yang berbeda dengan kita sekarang ini. Ya, subhanallah, orang-orang yang berucap kekafiran nyata-nyata di koran, di televisi. Membawa pemahaman baru. Ya, jangankan di dalam masalah akidah, di masalah fikih saja. Itu masalah yang sangat dibesarkan dalam agama. Kalau ada orang yang bikin perkara baru. Ya, kok bisa ada sholat dua bahasa? Ya, sudah berlalu 14 abad dengan umat Islam, tiba-tiba ada muncul seorang dari Indonesia. Ya, kemudian membolehkan apa? Sholat dengan apa? Dua bahasa. Ya. Demikian pula apa yang terjadi setiap tahun. Ya, ada orang-orang yang Idul Fitri. Ya. Bikin Idul Fitri, tidak melihat hilal, ya. Dan tidak pula dia mengikuti jalan lainnya. Dia ikuti pasang surut air laut, ikuti seenak hatinya. Ya, orang-orang yang seperti ini perlu dikasih pendidikan seperti apa? Seperti Sodiq, ya, supaya tidak membuat kerusuhan dan keributan di tengah umat Islam. Nah, itulah agama ini dijaga oleh para ulama. Karena itu kita dapati di generasi terdahulu luar biasa ya penjagaan terhadap agama. Nah, itu orang yang menyimpang pemikirannya di masa dahulu itu dihinakan betul. Ya, dan tidak menampakkan diri. Tapi sekarang ya, orang yang mengenal sunnah itu sedikit. Justru yang tidak mengenal sunnah lebih apa? Lebih banyak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu meneguhkan kita dan menunjuki kita kepada jalan sunnahnya. Sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, kata beliau, "Wa yanhayani an mujalasati ahli al-kalam wan nadhar fi kutubil mutakallimin." Dan keduanya melarang duduk dengan ahlul kalam dan melihat buku-buku ahli kalam. "Wa yaqulani la yuflihu sahibu kalamin abadan." Dan keduanya berkata, ahli kalam itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ahli kalam ini, ya, disebut juga ahli filsafat. Ini ilmu filsafat bukan dari ilmu Islam. Iya, bukan dari ilmu Islam. Karena itu tidak ada dari ulama, para imam terkenal di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dari kebanyakan abad setelahnya, yang membolehkan untuk mempelajari apa? Ilmu kalam. Maka Imam Syafi'i berkata, hukumku terhadap orang yang mempelajari ilmu kalam adalah dia dinaikkan ke atas keledai. Kemudian diambilkan ranting dari pelepah kurma. Lalu dipukul sambil dibawa berkeliling ke kampung-kampung dan ke pasar-pasar. Ya. Dan disuruhkan bahwa inilah orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari apa? Ilmu kalam. Iya, itu sikap Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, andai kata seorang menghadap kepada Allah ya, dengan membawa segala dosa kecuali kesyirikan, itu lebih bagus menurut saya, kata Imam Syafi'i, daripada dia datang menghadap dengan mempelajari apa? Ilmu kalam. Baik, hakikat dari ilmu kalam ini itu artinya dia mendahulukan. Dia mendahulukan akalnya di atas apa? Di atas nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat dari ilmu kalam. Iya. Sebab ilmu kalam, tiap kali kita bacakan ayat, pasti dia pertanyakan, kok bisa seperti itu? Baca hadis, dia pertanyakan, kok bisa seperti itu? Nah, itu kerjaan ilmu kalam. Tidak ada ketundukan terhadap apa? Terhadap agama. Karena itu orang-orang yang punya fitrah, atau orang-orang yang dulunya belajar ilmu kalam seperti Al-Ghazali. Ya, siapa yang tidak kenal Al-Ghazali ya? Ini rujukan buku-bukunya dalam ilmu kalam. Seperti Fakhruddin Ar-Razi. Ini semua orang-orang, mereka bertobat di akhir umurnya. Ya, dan mereka menyesali umurnya yang telah habis dengan ilmu kalam. Sampai disebut dalam biografi Al-Ghazali, dia tobat dalam keadaan Sahih Al-Bukhari jadanya. Dia berkata, dikata kita membaca hadis-hadis ini saja dan tidak menanyakan kenapa dan bagaimana. Iya. Ditolak oleh fitrah ilmu kalam. Nah, itu disebut di dalam buku-buku tentang sejarah al-firq, firqa-firqa menyimpang, bahwa Fakhruddin Ar-Razi pernah berjalan bersama murid-muridnya. Diikuti oleh banyak orang Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Itu suatu hal yang unik ya. Satu orang diikuti oleh banyak manusia berjalan. Ya. Maka berlalulah mereka melewati rumah seorang perempuan tua sedang berjemur di depan rumahnya. Perempuan tua ini heran, siapa orang ini diikuti banyak orang? Ya pasti dia orang penting kan begitu. Maka dia mendekat kepada sebagian orang yang lewat, dia tanya siapa ke orang itu. Maka murid Fakhruddin Ar-Razi, Fakhrur Razi ini menjawab dengan apa? Dengan bangganya, wahai ibu, kamu enggak kenal siapa dia? Masa kamu enggak kenal? Rugi banget enggak kenal dia. Ya. Kata perempuan tua ini, siapakah dia? Seorang raja kah? Nah, muridnya bukan. Seorang menteri kah? Bukan. Seorang ini bukan, bukan. Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya, inilah ilmu filsafat ya. Kata muridnya, dia ini adalah orang yang punya dalil, orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Itu kan filsafat. Kalau belajar filsafat, pertama dibuat dulu kosong semuanya. Dibuat kita ragu Allah itu ada. Hah? Baru setelah itu mereka masukkan dalil-dalil akal menurut mereka bahwa itu menetapkan Allah itu ada. Itulah pekerjaan apa? Filsafat. Jadi kalau sudah dibuat ragu, setelah itu dimasukkan filsafat, ragunya tetap, akhirnya tetaplah orang itu menjadi ragu dalam apa? Dalam agamanya. Ini na'udzubillah ya. Jadi orang ini mengatakan, ketika orang ini mengatakan, orang ini punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada, apa jawaban perempuan tua ini? Ini jawaban perempuan tua di atas fitrahnya. Kata perempuan tua ini, betapa celakanya orang itu. Iya. Betapa celakanya orang itu. Apakah pada Allah ada keraguan? Ya, ini sesuai fitrah ya. Sebab suatu dikasih dalil sampai 1000 dalil tentang adanya ini berarti hal yang apa? Hal yang diragukan. Ya. Kalau mau saya dekatkan pemahamannya, ibarat orang yang berada di siang hari, di siang hari, dalam kondisi matahari terik, di siang bolong, tiba-tiba dia berkata, berikan kepadaku dalil bahwa matahari sudah terbit. Hah? Ini orang waras kayak gini. Matahari sudah di atas, siang bolong. Dia tanya, berikan kepadaku dalil matahari sudah apa? Sudah terbit. Oh, saya punya 1000 dalil matahari sudah terbit. Satu, dia bercahaya. Dua, dia terik. Tiga. Hal yang seperti ini tidak perlu diterangkan. Ya kan? Karena itu perempuan ini menjawab dengan fitrahnya. Apakah pada Allah ada keraguan? Dan itu ayat dalam Al-Quran, subhanallah. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah pada Allah ada keraguan? Padahal dia menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Itu sudah cukup argumen. Menghujat jiwa untuk tunduk bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang apa? Yang mencipta, menghidupkan, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka hakikatnya ilmu filsafat ini, ilmu yang membuat manusia itu semakin ribet. Kapan dia pelajari ibarat tali, ibarat benang kusut, dia belajar filsafat lagi tanpa kusut benang itu. Tanpa kusut benang tersebut. Iya. Demikianlah kondisinya. Karena itu para ulama kita tidak ada yang menasihatkan untuk mempelajari apa? Ilmu kalam. Ya, di akhir dari akidah ini dikatakan oleh, jadi ini silsilah ya, riwayat. Ya, riwayat buku ini itu disebut oleh Imam Al-Lalakai dan saya di dalam penyebutan teks Arabnya itu saya ambil dari buku Syarah Usul Etikat Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai. Ya. Jadi yang meriwayatkan akidah ini dari siapa? Di awal pembahasan kita sebut siapa imamnya? Abu Hatim dan siapa? Abu Zur'ah Ar-Razi. Yang meriwayatkan dari Abu Hatim dan Abu Zur'ah siapa? Abu Muhammad. Nah, karena itu dikatakan qala Abu Muhammad wa bihi aqulu ana. Abu Muhammad Abdurrahman bin Hatim berkata, demikian pula saya ucapkan. Jadi ucapan Abu Hatim dan Abu Zur'ah yang diambil dari para ulama, maka beliau mengambil dari ayahnya dan Abu Zur'ah juga mengatakan itu pula yang saya ucapkan. Maksudnya saya ucapkan dengan lisanku yang saya yakini dalam hatiku dan itu yang saya amalkan dengan anggota tubuh. Iya. Kemudian dijawab, disebutkan ucapan muridnya yang meriwayatkan dari siapa? Abu Muhammad. Wa qala Abu Ali ibn Hubaysh al-Mukri wa bihi aqul. Berkata Abu Ali ibn Hubaysh al-Mukri, ini murid siapa? Abu Muhammad yang meriwayatkan dari Abu Muhammad. Demikian pula saya katakan. Jadi sama. Jadi dia meriwayatkan dari guru, bukan sekedar riwayat tidak diyakini, tapi itu pula yang dia apa? Dia ucapkan. Guru kami ibn Mudaffar berkata, ini ucapan Al-Lalakai ya. Demikian pula saya ucapkan. Dan guru kami Al-Lalakai berkata, demikian pula saya ucapkan. Ya, Turaitati, dan ini Al-Lalakai, murid Al-Lalakai berkata, demikian pula saya ucapkan. Dan As-Silati yang meriwayatkan dari At-Turaitati, At-Turaitisi berkata, demikian pula saya ucapkan. Ya, jadi subhanallah, akidah ini diwarisi. Dan itulah pembahasan apa? Pembahasan akidah. Kita membaca dari buku para ulama salaf ini, akidah yang disepakati. Ya, dan itu pula yang kita apa? Kita yakini. Maka kita berkata sama dengan mereka. Bahwa itu pula yang kita ucapkan, yang kita yakini. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai pembahasan buku ini secara ringkas ya. Karena waktu batas kita, dan sebenarnya materi ini sudah lewat apa namanya dari waktu yang dijadwalkan. Tapi saya berharap, karena ini adalah materi yang paling penting dan bekal yang paling baik, saya berharap mudah-mudahan kita menyelesaikan buku ini, manfaatnya yang terbesar untuk kita semua di acara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan akidah kita semua di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala kelak di kemudian hari. Ya, baik. Besok insya Allah Taala sudah kita tanya jawab aja. Baik, masih ada waktu kita akan tanya jawab. Cuma untuk pertemuan besok pagi, ya, kita masih ada dua materi berkaitan dengan masalah menuntut ilmu, dan keutamaannya itu saya sudah singgung di awal pembahasannya. Jadi mungkin kalau kita khususkan materi lagi, apa namanya itu hanya sekedar pelengkap saja. Karena itu besok pagi mungkin setelah subuh, kita akan membahas pembahasan tentang fikih berkaitan dengan jual beli, yaitu dasar-dasar jual beli yang diharamkan. Agar kita ada pegangan, bisa menilai, ya, dari jual beli itu yang diharamkan yang kayak bagaimana, sehingga yang dihalalkan mudah kita kenal. Ya. Dan ini insyaallah taala mungkin kita akan bahas nanti di sesi ba'da subuh. Ya. Kemudian nanti dua sesi sebelum duhur, sebab mungkin acara kita hanya sampai duhur aja ya. Insyaallah taala saya akan berikan pengarahan sedikit tentang tuntunan ringkas seputar manasik haji dan umrah. Sebab mungkin walaupun kawan-kawan tidak semuanya berangkat haji tahun ini, tapi seorang menghadiri ya, dan tahu fikih haji dan umrah itu memberikan hal tersendiri dalam jiwa. Paling tidak dia berharap semoga Allah memudahkan urusannya di haji dan umrah di masa mendatang. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk hal tersebut. Dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha memberikan karunia, dan dia pula Allah yang Maha Dermawan dan Maha Mampu atas segala sesuatu. Wallahu taala alam. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Zindik itu istilah ya. Zindik, munafik disebut zindik. Ya, kalau sekarang karena disebut almani, ya sekular atau semisal dengan itu. Baik. Selain. Assalamualaikum. Ya baik. Baik, pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya. Ya. Baik. Ya, baik. Jadi sekarang saya sudah terangkan tadi, salafi itu bukan kelompok ya. Dia adalah sebuah sifat. Ya. Karena kekuatan hujjah para ulama salaf dan kekuatan ilmu tidak ada yang mengalahkan. Maka banyak orang ketika dihadapkan kepada pemikiran salaf yang tidak bisa kalahkan, akhirnya sudah kami juga salafi. Ya, jelas ya. Jadi yang aku salafi itu apa? Banyak. Ya. Karena itu kata seorang penyair, wa kullun yaddai waslan lilailah wa laila la takiru lahum bidaka. Ya, setiap orang mengaku punya hubungan dengan si Laila, tapi Laila sendiri tidak merasa punya hubungan dengan mereka. Ya. Jadi pengakuan tidak cukup. Yang kita lihat benar nggak jalan itu atau tidak? Yang tidak ada namakan salaf itu nggak ada yang kenal partai, nggak ada yang kenal melakukan kudeta terhadap pemerintah. Itu tidak kenal, tidak dikenal di kalangan apa? Orang mengenal jalan as-salaf. Ya mungkin seperti itu. Iya. Baik. Jadi kalau dia mengenal jalan salaf dengan benar, ya, pasti cara memperbaiki dia tidak akan berpikir lewat partai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki umat sedemikian banyak sehingga kita merasakan kebaikannya hari ini. Yang hari ini kan apa beliau memperbaiki? Ya. Dengan dakwah di jalan Allah. Dan itu yang kita lakukan. Ya, kita hanya mengenal dakwah, mengajarkan ilmu. Ya. Sebab mudah sekali. Jangan dikira ya, bahwa di dalam dakwah salaf itu tidak ada arah menuju khilafah Islamiyah. Malah mereka arah menuju kepada khilafah Islamiyah lebih terarah dan lebih jelas. Ya. Sekarang orang-orang yang ingin berkuasa, ya, Ikhwanul Muslimin di Mesir, sudah lebih 60 tahun mereka ingin mencapai kepada kekuasaan. Dan kemarin berkuasa, sekarang di mana? Digulingkan, naik dengan cara teriak-teriak di jalan, akhirnya digulingkan oleh teriak-teriak di jalan juga. Iya, demikian keadaannya. Dan sebagian kita melihat di Indonesia, sebagian orang yang mengaku pegiat dakwah, bikin partai, sebagiannya sudah menjadi ketua MPR. Apa yang dia lakukan? Hah? Ya, bukannya bisa memperbaiki, malah mereka ikut rusak di dalamnya. Karena itu jangan berharap sama sekali bisa membuat perbaikan dengan melalui apa? Partai itu. Ingin membuat perbaikan, perbaikannya dengan cara mengikuti jalan Nabi SAW. Iya. Konsepnya sederhana. Ya, bukankah negara itu pimpinan negara berasal dari mana pimpinan negara itu? Kan dari salah seorang dari masyarakat juga sebelumnya. Jadi kalau setiap individu masyarakat kita didik menjadi orang yang mengenal Al-Quran dan As-Sunnah, maka dengan sendirinya akan tegak khilafah Islamiyah di atas muka bumi. Itu konsep jelas. Ya, setiap orang tegakkan khilafah dalam dirinya, dengan sendirinya akan lahir apa? Khilafah di atas muka bumi. Itu dengan sendirinya. Dan itu terbukti. Rasulullah hanya mendidik para sahabat di Mekah tidak lama. Cuma 10 tahun saja. Dengan sendirinya terbentuk khilafah Islamiyah di mana? Di Madinah. Ya. Nah ini yang perlu saya tekankan di sini, khilafah Islamiyah itu buah dari dakwah kepada tauhid. Buah dari apa? Dari dakwah. Jangan, maka jangan berharap ingin memetik buah sebelum menanam pohon. Itu namanya berhayal. Iya. Berhayal. Walaupun dia punya power sekuat apapun, ya, ingin menegakkan syariat, tapi kalau tidak didukung oleh manusia yang kenal agama, tidak akan mungkin terlaksana. Saya beri contoh. Di Pakistan, di masa pemerintahan Diaul Haq. Diaul Haq ini dipuji oleh banyak ulama sudah. Dia sudah umumkan, dia akan menerapkan apa? Syariat Islam. Dia sudah ambil konsep dari Saudi Arabia. Sudah baru dia terapkan satu hukum, hukum potong tangan. Sudah didemo oleh masyarakatnya. Iya. Jadi pemerintahnya mau menerapkan, masyarakatnya dia siap. Gak bisa berjalan. Karena itu cara yang paling baik, yang paling hemat energi sesuai dengan jalan Nabi. Kita saling berwasiat untuk berpegang terhadap agama, menyebarkan ilmu agama, dan mengamalkan ilmu agama itu. Dengan sendirinya, ya, sepanjang ilmu agama kuat di tengah manusia akan berkurang kejelekan. Akan banyak kebaikan, itu pasti. Tapi kapan ilmu agama kurang, pasti kejelekan akan apa? Semakin banyak. Nah, ini dasar-dasar pemahaman, semuanya merupakan prinsip-prinsip dakwah para nabi dan para rasul. Ya. Karena itu, kalau ada yang mengaku bikin partai, dan dia partai salafi seperti partai An-Nur di Mesir, atau partai Ar-Rasyad di Yaman. Ya. Ini baru dua yang saya dengar ya belakangan. Ya, ini semuanya adalah orang-orang yang tidak berada di atas jalan as-salaf, hanya sekedar pengakuan. Itu mungkin ya, saya bisa jawab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada semuanya menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Baik. Ya, barakallahu fiik. Jadi syiar kalau digunakan, asal penggunaan yang dimaksud syiar rafidhah. Dan itu memang istilah orang syiar sendiri. Ya, kalau asal penggunaan syiar, itu yang dimaksud siapa? Syiar rafidhah. Kalau zaidiyah disebut zaidiyah. Dan zaidiyah memang itu tidak dikafirkan oleh para ulama. So, zaidiyah itu yang paling minim kesalahannya. Ya, kesalahan pokok mereka, mereka hanya lebih mengunggulkan Ali di atas siapa? Di atas Utsman. Dan mereka mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini pokok kekeliruan orang Zaidiyah. Ya, karena itu mereka tidak dikafirkan oleh para ulama. Tapi sekte Syiah yang lainnya, ya, apalagi seperti Syiah Nusairiyah di Suriah itu. Itu Bashar Asad itu Syiah Nusairiyah, itu dari ekstrim Syiah. Karena itu wajar ya, kaum muslimin dibantai sedemikian rupa. Itu memang wajar. Karena salah satu pemahaman Syiah, darah kaum muslimin itu halal. Membunuh kaum muslimin itu ibadah yang paling baik. Hah? Kita ini dinamakan nasib oleh mereka. Mengambil harta halal, menawan istri-istri kita, itu dijadikan tawanan oleh mereka. Ya. Kemudian kita ini dianggap oleh mereka lebih hina daripada babi, daripada kera. Itu semua ada di mana? Di buku-buku mereka. Karena itu wajar kalau kaum muslimin dibantai sedemikian rupa sebab memang apa? Keyakinannya seperti itu. Iya. Keyakinannya seperti itu. Baik. Itu mungkin yang sedih sejauh. Allah. Ya, silakan. Ya kalau di dalam masalah mengisolasi, ini saya belum terangkan semuanya ya. Cuma saya jelaskan sikap para ulama terhadap apa namanya, terhadap bid'ah itu. Dan seorang di dalam hal yang seperti ini mengambil pelajaran di satu titik yang sangat bermanfaat, yaitu dia selalu menjaga kelurusan akidahnya. Jadi kalau dia tengah ahlul bid'ah, dia khawatirkan misalnya hatinya berbahaya, dia diberikan pemikiran yang keliru, dia jaga dirinya, nah itu kewajibannya memang menjaga diri. Ya. Adapun mengisolasi orang, memboikot orang, ya ini memang perkara, ya dia bentuk dari ibadah, tapi dia adalah ibadah yang dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Kadang ada manfaatnya, kadang apa? Tidak ada manfaatnya. Karena itu dari kaidah umum dalam agama kita, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar. Ya. Jadi ada orang misalnya ahlul bidah negerinya, tapi dia tokoh terkenal. Ya. Dia ketemu, oh dia tidak salami. Ya. Dia tunjuk kamu ahlul bidah. Hah? Malah orang akan semakin jauh dari. Jelas ya? Maka ini tidak membawa kemaslahatan baginya misalnya. Ya. Justru akan membuat orang semakin jauh dari sunnah, maka dia rubah cara. Kalau ketemu salam saja biasa. Tapi dia tidak dengar ucapannya. Dia tunjukkan akhlak yang baik. Ya. Kapan dia ditanya suatu, dia terangkan dengan hujjah argumen. Dia sampaikan dengan hikmah. InsyaAllah ta'ala itu akan berbuah apa? Kebaikan. Karena itu di masa ini, ya, yang mengenal sunnah itu sedikit. Karena itu kita harus lebih bijaksana. Dan lebih hikmah di dalam apa? Menyampaikannya kepada manusia. Iya. Nah ini kita terhadap orang yang tidak mengenal sunnah. Kalau orang yang tidak mengenal sunnah menyikapi kita, ya, karena kita mengamalkan sunnah, ya inilah indahnya beragama sebenarnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, "Sayati zamanu, sayati ala nasi zamanu, al-mutamassiku bidinihi kal-qabit al-jamu'." Akan datang nanti suatu masa, orang yang berpegang dengan agamanya itu bagikan orang yang menggenggam bara api. Subhanallah. Jadi berpegang dengan agama seperti memegang apa? Bara api. Sekarang orang memegang bara api. Ini berbahaya atau tidak? Membakar tangannya. Ya, tapi harus dia pegang, itulah agamanya, itulah keselamatannya. Dia memang ada risiko. Tangannya apa? Terbakar. Nah, inilah di akhir zaman. Tapi di masa itu, tentunya tatkala ujian lebih besar, maka pahala juga lebih apa? Lebih besar. Karena itu di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Sungguhnya Islam ini dimulai dalam keadaan asing. Iya. Nabi awal kali datang yang keislaman asing sekali. Beliau dikatakan dukun, tukang sihir, merubah agama nenek moyang, sebagainya, ucapan-ucapan. Para sahabat dianggap asing. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan bahwa agama ini akan ditinggikan dan dijayakan. Tersebarlah keislaman. Ya. Tapi Nabi kabarkan Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulainya. Ada keterasingan yang kedua. Tapi di keterasingan yang kedua ini bukan karena jumlah umat Islam yang sedikit. Tapi karena apa? Orang yang berpegang dengan syariat yang benar itu dianggap apa? Dianggap asing. Dan itulah yang dirasakan sekarang ini. Subhanallah, sebuah tuntunan syariat jelas-jelas asalnya dari Al-Quran, ayat kita baca. Hadith, riwayat Bukhari dan Muslim, semuanya orang paham. Bersamaan dengan itu, masih dituduh dengan tuduhan macam-macam. Dianggap asing di tengah manusia. Jelas ya? Dianggap Wahabi lah, dianggap teroris lah, dianggap inilah, itulah. Ya. Baik. Karena itu di keterasingan yang kedua, jangan bersedih hati. Siapa yang merasa dianggap asing di situ, karena dia berpegang dengan agamanya, jangan bersedih hati. Sebab Nabi bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Ya. Jadi ini kalau dia dianggap asing karena apa? Berpegang dengan agamanya. Tapi ingatnya bukan dia tampil aneh di dekat masyarakat supaya menjadi asing, enggak ya? Cuma sebagian orang memahami dari hadis, wah ini kalau begitu, saya nanti kalau pulang ke rumah, saya harus berani tampil beda, saya harus ingkar ini, ingkar itu, supaya saya dianggap asing, supaya saya dapat pahala. Nah ini keliru pemahaman seperti ini ya. Ini pengabaran dari Nabi, bukan anjuran. Tapi apa? Pengabaran. Kalau memang terjadi, maka orang yang dianggap asing ini, hukumnya adalah apa? Beruntung. Disebut dengan keberuntungan. Iya. Demikian, harusnya kita pahami hadis tersebut. Baik, itu mungkin yang bisa saya berikan jawaban. Wallahu a'lam. Ya, selamat. Assalamualaikum. Hah? Bidah. Baik, tentang bidah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu bid'atin dalalah." Setiap bidah adalah sesat. Kullu dalam bahasa Arab itu lafaz umum. Jadi semua bidah umum adalah sesat. Iya. Adapun yang tersebar di sebagian masyarakat kita bahwa bidah terbagi dua. Ada bidah hasanah dan ada bidah sayyiah. Itu pembagian boleh dianggap benar kalau bidah yang diinginkan secara bahasa. Kalau bidah yang diinginkan secara apa? Bahasa. Ya ini tablet ini apa namanya? Bidah secara bahasa. Sebab ini ada enggak di masa Nabi? Tidak ada. Mobil bidah. Ini mikrofon? Ya, bidah. Ini bidah secara apa? Bahasa. Dan kita enggak ada urusan bidah secara apa? Bahasa. Yang menjadi permasalahan bidah di dalam apa? Bidah di dalam agama. Ya, kalau bidah dalam agama semuanya tercela. Tidak ada yang baik. Kenapa? Sebab bidah itu artinya dia mengoreksi Allah dan Rasulnya. Agama semuanya sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina." Jadi agama sudah apa? Sudah sempurna. Karena itu kata Imam Malik. Dan ini ucapan Imam Malik masyhur. Dinukil oleh Ibnul Majushur, disebutkan oleh Imam Syafi'i dari ulama Malikiyah. Imam Malik berkata, berdasarkan ayat, kata Imam Malik, siapa yang menyangka ada bid'ah yang baik, ya, padahal Allah telah berfirman, pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian, maka itu artinya dia menyangka Nabi Muhammad telah berkhianat dalam menyampaikan agama. Ya. So kalau dia kebaikan, pasti Nabi akan apa? Menjelaskannya, tidak mungkin tidak. Iya. Jadi itulah tuntunan agama kita. Semua jalan sudah jelas, alhamdulillah. Sisa kita tapaki, sisa kita pelajari. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kalian cukup ittiba, mengikuti, berjalan saja. Jangan kalian berbuat bid'ah. Kalau kalian sekadar berjalan saja, sudah cukup untuk kalian. Kalian sudah dicukupi. Jadi itu mungkin yang saya bisa jawab secara ringkas. Wallahu a'lam. Ya, saya. Ya. Ya, yang benarnya membaca apa namanya? Surah Al-Kahfi, diajari saja supaya membaca Surah Al-Kahfi. Ya, bacakan kepadanya hadis Abu Sa'id riwayat Al-Hakim. Man qara Surah Al-Kahfi lailatal Jum'ah, adaa Allahu bainahu, adaa Allahu lahu an-nur bainahu wa bain baitil Atiq. Siapa yang membaca Surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan menerangi untuknya cahaya antara dia dan antara Ka'bah. Sampai Ka'bah. Ya, ini keutamanya orang yang membaca apa? Surah Al-Kahfi. Adapun Surah Yasin, ya, saya punya tulisan tersendiri. Saya kumpulkan seluruh hadis tentang keutamaan Surah Yasin dan saya terangkan seluruh derajatnya adalah hadis lemah. Dan memang itu ucapan para ulama ahli hadis sebelumnya. Imam Ad-Darqutni berkata, tidak ada yang sahih tentang keutamaan surah apa? Surah Yasin. Ya. Dan saya ada pembahasannya untuk hal itu karena mungkin bisa dibaca nanti. Ya, bisa dilihat hadis-hadis yang terkait dengan membaca Yasin di malam Jumat juga saya terangkan di situ, saya sebutkan kelemahannya. Kalau saya enggak salah sudah ada di situ saya. Sebab itu tulisan lama dulu pernah dimuat di salah satu majalah kami. Ya, tapi seingat saya sudah ada di situ saya. Ya. Baik. Takdir bersyarat itu saya sendiri kurang mengerti apa maksudnya. Yang dimaksud dengan takdir bersyarat. Sebab itu istilah, ya, tidak disebutkan di dalam buku-buku akidah. Tapi kalau ada bentuk tertentu, apa yang dimaksud, hakikat yang diinginkan, itu mungkin bisa kita perjelas. Ya. Baik. Ya, Wahabi itu penamaan ya. Ya, sekarang ini Wahabi perlu diketahui, itu isu internasional. Ya, jadi yang memakai Wahabi itu bukan cuma apa? Cuman orang yang tidak umat Islam yang tidak senang kepada apa? Ahli Sunnah. Yang memakai Wahabi itu orang kafir pun ya. Itu memakai tuduhan kepada apa? Wahabi. Ya, dan itu sudah hal yang memang sampai di mana-mana. Sampai sebagian dari tokoh-tokoh di Indonesia yang pernah ketemu Josh Bush. Ya, Josh Bush juga pesimis terhadap sebagian tokoh di Indonesia. Dan dia katakan itu Wahabi orang itu. Jadi Josh Bush saja pakai kalimat itu. Si Ani itu adalah apa? Wahabi. Ya. Kalau tanya apa itu Wahabi? Nah ini juga saya bingung, apa itu Wahabi? Ya. Apa itu Wahabi? Sebab terlalu banyak definisi Wahabi itu. Kalau begitu bawakan apa itu Wahabi? Ya, kalau dia sesat, mari kita sesatkan rame-rame. Iya. Jelas ya? Kalau dia sesat. Ya. Mereka dalam mendefinisikan Wahabi macam-macam. Ada yang mengatakan Wahabi itu tidak suka solawat. Hah? Ahli Sunnah, orang yang paling senang apa? Berselawat kepada Nabi. Bahkan orang yang paling banyak berselawat. Saya menantang ada yang lebih banyak berselawat dari ahli hadis. Ahli hadis tiap hari baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali berlalu nama Nabi, pasti mereka sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka mengulangi hadis dalam sehari ratusan mungkin ribuan hadis. Berapa kali mereka berselawat? Jelas ya? Baik. Katanya ahli sunnah mengafirkan kaum muslimin. Dan ini kedustaan. Bahkan ahli sunnah yang membantah orang-orang yang apa? mengakhirkan umat Islam. Iya. Demikian. Ahli sunnah Wahabi itu adalah teroris. Kalau memang teroris itu Wahabi, semua kita memerangi terorisme. Ya. Melakukan peledakan dan seterusnya. Alhamdulillah, ya semua orang mengakui. Tidak ada yang lebih baik di masa ini yang membantah pemikiran terorisme melebihi ahli sunnah. Melebihi ahli sunnah. Karena itu ulama Saudi Arabia ahli sunnah, yang notabene mereka ahli sunnah, itu diketahui sebagai negara yang paling baik memerangi apa? Pemikiran terorisme sampai ke akar-akarnya. Iya. Baik. Dan dalam menghadapinya betapa banyak orang yang dipenjara karena pemikiran terorisme itu. Didebat oleh para ulama, mereka rujuk. Begitu mereka rujuk dari pemikirannya, dilepaskan oleh pemerintah. Iya. Itu dari kebaikan apa? Kebaikan para penguasa kaum muslimin di negeri itu. Mereka memang ya hanya menjaga keamanan masyarakat saja. Begitu sudah aman, pemikirannya sudah baik, maka dilepaskan. Jelas ya? Karena itu perlu didefinisikan apa itu Wahabi. Ya. Baik. Selalu mereka identikan Wahabi itu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab itu ada dua. Ada satu Muhammad bin Abdul Wahab di Afrika. Wah, ini memang orang neman. Ya. Di Afrika ini. Betapa banyak pemikiran dia yang aneh-aneh. Jelas ya? Dan semua orang tahu kesesatannya. Tapi ini bukan Wahabi yang mereka maksud. Itu hanya diplesetkan saja. Ya. Tapi Wahabi ya, yang mereka maksud itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini membela tauhid, menerangkan kesyirikan, kemudian menjelaskan kewajiban umat terhadap pemerintah dan seterusnya. Akhirnya orang-orang benci menggelari beliau dengan gelar-gelar apa? Seperti ini Wahabi. Ya. Sampai di sebagian negara, ya, baca Sahih Al-Bukhari, ketika dibacakan Sahih Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, Wal-Bukhari Wahabi. Ya. Imam Ahmad berkata begini, enggak, Ahmad bin Hanbal Wahabi. Subhanallah, padahal si Muhammad bin Abdul Wahab baru meninggal satu abad, kedua abad yang lalu. Jelas ya? Sedangkan Imam Al-Bukhari sudah 1000 abad yang lalu meninggalnya. Ya, Imam Ahmad sudah lebih 1000 abad yang lalu meninggalnya. Ya, karena itu, ini isu Wahabi ini tidak perlu di apa namanya terlalu kita apa tanggapi. Ya, cukup orang-orang mengatakan tuduhan Wahabi, bawakan apa sifat Wahabi itu. Ya, kalau memang itu batil, sesat, kita semua perangi Wahabi. Ya, jelas ya? Baik, demikian. Jadi sekali lagi, kalau ingin membantah secara ilmiah, diterangkan kesalahan. Jangan hanya sekedar memberi penamaan-penamaan. Ya, dan ini yang harusnya berjalan di tengah umat Islam. Wallahu ta'ala. Baik. Assalamualaikum. Ya baik, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi jihad itu memang syariat harus dibawa apa? Pemimpin. Nah, ini sudah kita terangkan ya. Karena Nabi bersabda, al-imamu junnah yuqatalu miwara'ihi. Imam itu adalah perisai. Harus dilakukan peperangan dari belakangnya. Ya. Kalau misalnya ada yang berangkat buat kelompok kecil, kemudian berangkat ke beberapa negeri yang kaum muslimin tertindas di situ, berjihad. Ini kembali kepada izin pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan, maka itu disebut jihad. Tapi kalau tidak diizinkan, maka itu tidak disyariatkan untuknya keluar. Dan itu bukan dari apa? Bukan dari kemampuan mereka di dalam hal tersebut. Ya, kalau pemerintah melarang, tidak boleh bermaksiat kepada pemimpin di dalam hal yang seperti itu. Baik. Jadi ini semuanya kembali kepada izin pemerintah. Yeah. Tapi kalau misalnya pemerintah mengizinkan sebagian mengirimkan bantuan ke sana sebagai tim memberi bantuan, ya karena berada di sana dia gunakan kesempatan sekaligus membela umat Islam. Kalau dia terbunuh diharapkan dia mati apa? Mati syahid bismillah taala. Ya. Baik. Cukup ya? Ya, silakan. Hukum karma. Ya, hukum karma itu istilahnya itu dari orang-orang Buddha. Istilahnya. Jadi kalau karma dalam definisi Buddha itu adalah akidah yang apa? Akidah yang batil. Akidah yang batil. Tapi kalau di sudut, seorang misalnya ditanya, bukan karma, misalnya ditanya, orang berbuat kejelekan, apakah dia mendapatkan akibat dari perbuatan kejelekannya? Jawabannya apa? Ya, jawabannya dalam agama kita, mungkin dia terkena akibat kejelekannya. Karena dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَمَا أَصَابَتْكُمْ مِنْ مُسِيبَ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Baik, itu mungkin yang saya bisa jawab. Ya Allah Ta'ala. Baik, silakan. Assalamualaikum. Ya kalau dia berada di sebuah negeri, ada masjid ditegakkan padanya Jumat, maka itu wajib untuk mendatangi Jumat. Karena di kota Madinah tempat sholat Jumat itu cuma satu. Waktu itu di masa Nabi SAW, hanya di masjid Nabawi. Dan orang-orang yang berada di masjid-masjid lain, di kampung-kampung lain, bahkan orang-orang Badui yang di sekitarnya itu datang ke Madinah di hari Jumat untuk menghadiri apa? Menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau dia di sebuah negeri, tidak ada masjid di situ, tidak ditegakkan padanya Jumat, apalagi dia memang bukan, apa namanya, bukan suara yang mukim, suara yang penduduk negara di situ, hanya tinggal sementara, ya, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban terhadapnya. Hanya saya nasihatkan karena Jumat ini adalah ibadah yang agung, yang perkara yang dijaga. Ya, dan seorang muslim dituntut untuk menjaga dari simbol-simbol agamanya. Ya, kalau dia bisa tegakkan Jumat di negeri itu, mengkoordinasi untuk menegakkan Jumat, sekira banyak kaum muslimin yang bisa dikoordinasi untuk itu. Atau kalau dia tidak mampu untuk hal tersebut, ya mungkin dia bisa berpindah kerja di kota yang ada masjid untuk apa? Ditegakkan sholat Jumat di situ. Ya, dan seorang beramal sesuai dengan kemampuannya. Ya. Sesuai dengan kemampuannya. Apa yang di luar kemampuan, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu taala. Baik. Ya, sebenarnya di dalam pembahasan-pembahasan kita sudah banyak ya. Tapi tidak ada masalah, saya terangkan di sini karena ditanya dalam bahaya meninggalkan sunnah, saya akan sebutkan beberapa kisah ya, dari orang yang meninggalkan sunnah. Pernah suatu hari Nabi makan bersama para sahabat. Maka ada orang yang ikut makan di situ. Nabi berkata kepadanya, "Ya fulan kul bi yaminik." Wahai kamu, makanlah dengan tangan kananmu. Sebab sunnahnya makan dengan tangan apa? Kanan. Makan dengan tangan kiri itu disebut dalam hadis apa? Tangannya syaitan ya. Maka diperintah makan pakai tangan kanan. Apa kata dia? La astati, saya gak bisa ya Rasulullah. Ya. Gimana gak bisa ada tangannya? Hah? Dia berkata tidak bisa. Ya. Yang menghalangi dia cuma sombong saja. Maka Nabi berkata, la astata'ata. Semoga kamu tidak mampu. Maka seketika itu dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ketika di perang Tabuk, Nabi berkata akan berhembus pada malam ini angin yang sangat kencang. siapa yang memiliki kendaraan hendaknya dia ikat kencang-kencang dan jangan sekali-sekali ada yang keluar. Maka betul di malam hari itu berhembus angin yang sangat kencang sekali. Tapi ternyata ada dua orang sahabat yang menyelisih apa? Perintah Nabi. Menyelisih sunnah. Apa yang terjadi? Kedua orang ini dihempaskan oleh angin sampai terdampar kedua gunung Toi. Tabuk itu wilayah ya antara Mekah dan Madinah. Dua gunung Toi itu gunung setelah Mekah. Luar biasa jauhnya dia apa? Terhempas. Iya. Dan disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi di dalam Syiar Alamin Nubala, yaitu beliau sebutkan ini sanadnya sahih, sebab dinukil oleh para a'immah. Ada anak muda yang mengolok-olok hadits Nabi di dalam masjid. Tiba-tiba tidak tahu dari mana jatuh ular besar mengejar anak muda itu. Iya. Mengejar anak muda tersebut. Terus dia lari dikejar oleh ular. Orang-orang berkata, "Hai anak muda, bertobatlah kamu." Akhirnya dia berkata, "Saya bertobat kepada Allah." Dan itu kelihatannya jujur dari hatinya. Hilang ular itu entah kemana. Iya. Dan lebih menakjubkan dari itu, disebut oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, kisah beliau memiliki guru. Guru beliau ini, kalau menyampaikan hadith, itu hadithnya disampaikan dari belakang tirai. Ya laki-laki, tapi kalau mengajar kok dari belakang tirai? Mengajar laki-laki juga. Kalau perempuan mungkin mengajar laki-laki belakang tirai wajar ya. Tapi ini apa? Laki-laki. Mengajar di belakang tirai. Nah begitu si guru sudah lama mengajar dan dia juga sudah tenang dengan muridnya, percaya. Maka suatu hari dia singkat tirai. Ternyata wajah gurunya seperti wajah keledai. Iya. Maka sang guru pun bernasihat, "Wahai anakku, jangan sekali-sekali engkau menganggap enteng sunnah Nabi itu. Saya dulu ketika mendengar hadis, jangan sekali-sekali kalian mendahului imam karena dikhawatirkan kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Saya tidak pedulikan hadis itu. Saya dahului imam." Akhirnya berubah betul kepalanya menjadi kepala apa? Keledai. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini bentuk-bentuk hukuman di dunia, belum lagi di mana? Di akhirat. Karena itu kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa oleh fitnah. Fitnah itu umum ya. Ujian, cobaan apa saja menimpanya. Hati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi, dia akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang apa? Siksaan yang pedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ju'ilat dallatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap orang yang menyelisih perintahku. Baik. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya terangkan, semoga ada manfaat. Wallahu taala alam. Baik, saya kira cukup sampai sini ya. Insyaallah taala kita sambung lagi besok subuh. Dengan tema apa namanya pokok-pokok jual beli yang diharamkan di dalam syariat. Ya. Semoga apa yang kita dengarkan di sesi kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.